bolehkah kami jumpa? Aduh, senangnya. Oh, sungguhkah aku boleh bertanda? Boleh saja bila kau ingin kenal. Terima kasih bila kau tak keberatan. Silakan datang kalau mau berkawan. Lamalah sudah tidak kelana. Tinggilah rumput si dari lalang. Lama sudah saling memandang. Hati terpaut engkau seorang. Buah mana yang engkau pilih? Dan manja. Lamalah sudah tidak kelada. Tinggilah rumput si dari lalang. Lama sudah saling memandang. Hati terpaut engkau seorang. Sungguhkah aku boleh bertanya?